Al-musbil, yang pertama adalah orang yang musbil. Orang yang membiarkan atau memakai pakaian, celana atau sarung atau jubah yang menutupi kedua mata kakinya. Al-musbil. Wal-mannan, yang kedua adalah orang yang senantiasa mengadu domba. Orang yang selalu memindah-mindahkan. Al-mannan yaitu orang yang selalu berbicara apabila dia berbuat satu kebaikan. Setiap kebaikan yang dilakukan, dia bicarakan. Ya. Atau dan dia minta lebih dari itu kepada manusia. Kemudian yang ketiga, wal munaffaq sil'atahu bil halfil kadzib. Dan orang yang dia berjual beli, dan dia ingin jual belinya itu laris, namun dengan cara sumpah yang dusta. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mencermati hadis ini, maka hadis ini mengandung ancaman, ancaman yang berat, apalagi di hari kiamat kelak, yang mana seorang tidak dibicara, Allah tidak berbicara dengannya. Jadi pembicaraan yang bersifat rahmat dan kasih sayang Allah. Demikian pula Allah tidak akan membersihkan jiwanya, tidak akan melihatnya. Tentu orang yang demikian keadaannya adalah orang-orang yang merugi. Orang yang merugi, orang yang gagal dalam kehidupan mereka. Ketika mendengar Nabi SAW berbicara tentang ketiga golongan ini, maka Abu Dzar ingin mengetahui siapa mereka. Sebagaimana sifat para sahabat, mereka yang bertanya, dan pertanyaan mereka bermanfaat untuk mereka, untuk mereka amalkan. Kalau itu suatu perintah, mereka amalkan. Kalau suatu larangan, mereka meninggalkannya. Maka Abu Dzar ingin mengetahui siapa ketiga golongan tersebut yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat kelak. Tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan tidak akan dibersihkan dari dosa-dosa mereka. Sehingga dengan demikian beliau mengetahui siapa orang-orang itu. Lalu beliau pun akan menghindari dari apa yang mereka lakukan. Maka dijawab oleh Nabi SAW bahwa ketiga golongan tersebut adalah orang yang dia dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dia memanjangkan pakaiannya, menutupi kedua mata kakinya. Tentu ini yang dimaksud adalah orang laki-laki, bukan wanita. Karena untuk wanita memang diperintahkan mereka untuk memakai pakaian yang menutup seluruh aurat mereka. Jadi ini hanya untuk kaum laki-laki. Adapun wanita, mereka menutupi aurat mereka. Seluruh badan wanita adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi orang yang musbil. Maka dari itu janganlah seorang menggampangkan. Seorang tidak sombong saja itu sudah merupakan perbuatan yang tercela. Perbuatan israf, melampaui batas. Tabdzir, mubadzir, memanjangkan pakaian itu. Kemudian yang kedua adalah orang ketika dia berbuat satu kebaikan, dia berbicara atau dia menceritakan kepada setiap orang yang diharapkan darinya dia akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Na'udzubillah. Ini namanya al-mannan. Orang yang menyebutkan kebaikan-kebaikannya dan dia mengharapkan sesuatu dari kebaikan yang dia lakukan dan dia ceritakan kepada hamba-hamba Allah. Maka seorang kalau dia berbuat satu kebaikan kepada hamba-hamba Allah, hendaklah dia menyembunyikannya. Dalam arti, tidak menampakkan kebaikan itu pada mereka. Kalau dia memberikan sedekah, berikanlah sedekah dengan diam-diam. Tanpa harus dia ceritakan pada manusia. Untuk kemudian dia itu riya atau sum'ah yang berdampak pada perbuatan riya. Dia berbuat supaya dilihat orang, kemudian dipuji oleh manusia. Atau didengar orang, kemudian dipuji oleh mereka. Bahwa dia telah berbuat baik. Maka dari itu, hendaklah seorang kalau berbuat suatu kebaikan kepada manusia, hendaklah dia diam. Jangan banyak berbicara. Atau menciptakan pada orang lain. Biarkan kebaikanmu antara kamu dan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang 7 golongan yang mereka mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak, yang mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 7 golongan tersebut adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu orang yang dia memberikan satu sedekah, lalu dia sembunyikan sedekah itu. Dia tidak mau orang tahu. Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat suatu kebaikan dan dia sembunyikan kebaikan itu, dia tidak menceritakan pada orang lain, apalagi untuk niat-niat agar dia mendapat sesuatu yang lain dari mereka. Seorang yang mukhlis dalam hal ini akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, yaitu orang yang dia berjual beli. Tetapi dia menipu. Dia menipu, dia menyembunyikan sesuatu dari aib yang ada pada pakaiannya atau pada barang jualannya. Tetapi dia bersumpah dengan sumpah palsu bahwa barangnya bagus, barangnya baik, barangnya berkualitas, padahal tidak demikian. Dari sini pentingnya kejujuran di dalam berjual beli. Seandainya barangnya bagus, katakan barangnya bagus. Seandainya barangnya jelek, katakan barangnya kurang bagus. Jangan bersumpah demi Allah, wallahi barang saya ini bagus, wallahi barang saya ini tidak ada duanya di tempat ini, dan seterusnya. Ini termasuk akan merusak berkat atau keberkatan dari jual beli tersebut. Karena dia akan menipu manusia dengan caranya ini. Yang akhirnya menyerumuskan kepada makan harta manusia dengan batil. Na'udzubillah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah apa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada 3 golongan yang Allah tidak akan mengajak berbicara dengan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu berbicara. Allah itu tidak bisu. Allah memiliki sifat al-kalam. Dan jangan digambarkan, jangan dibayangkan dengan benak kita dan otak kita bahwa Allah berbicara sama dengan kita berbicara. Tidak. Maha suci Allah dari menyerupai makhluk-makhluk ciptaannya. Tetapi kita mempunyai kewajiban untuk menetapkan bagi Allah sifat al-kalam, bahwa Allah berbicara. Allah tidak bisu. Dan sifat berbicara ini adalah sifat zat Allah. Min sifat al-dhatiyah. Allah berbicara. Jangan dibayangkan seperti berbicara yang manusia. Tidak. Tapi kita wajib menetapkan bahwa Allah berbicara. Allah tidak bisu. Dan apa yang disebut oleh sebagian ulama atau sebagian manusia, bahwasanya kalam yang dimaksud pembicaraan adalah yang dimaksud adalah pembicaraan nafsi dalam diri Allah yang kemudian diciptakan dan diberikan kepada Jibril, ini adalah sebuah kedustaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwasanya kita dibolehkan, bahkan dianjurkan, ketika membaca suatu ayat atau ketika membaca suatu hadis, kemudian kita khawatir murid kita atau orang yang mendengar apa yang kita bicarakan, kita khawatir mereka kurang mendengarnya, kurang memahaminya, maka dibolehkan kita mengulangi sebanyak 3 kali. Atau lebih dari itu, atau kurang dari itu. Karena Nabi SAW ketika membaca ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut, maka beliau membacanya sebanyak 3 kali. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa orang yang menyelisih perintah Allah dan perintah Rasulnya dia berbuat kezaliman baik terhadap dirinya, terhadap orang lain, maka agama membolehkan kita untuk mendoakan keburukan baginya. Ini dibolehkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW menjelaskan tentang hadis ini, bahwa ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka di hari kiamat kelak. Allah tidak akan melihat mereka dan tidak akan menghapus atau tidak akan membersihkan diri mereka dari dosa-dosa mereka. Abu Dzar kemudian mengatakan, kalau begitu mereka ini merugi ya Rasulullah. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, khabu wa khasiru. Rugilah mereka. Celakalah mereka. Gagallah mereka. Ini adalah merupakan kalimat-kalimat doaiyah yang bersifat doa. Maka kalau ada orang yang berbuat keburukan, setelah kita ingatkan, kita nasihati, dia tetap tidak mau mendengarnya, dia terus melakukan keburukan yang dia lakukan, maka boleh kita mengucapkan kalimat yang memberi kesan bahwa itu doa yang jelek baginya. Bagaimana Abu Dzar mengatakan khabu, gagallah mereka. Khasiru, semoga mereka rugi dengan perbuatan mereka itu. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita bahwa kita dilarang, terutama bagi laki-laki, memanjangkan pakaiannya sampai menutupi mata kakinya. Karena ini termasuk yang disebutkan oleh Nabi SAW, salah satu golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala, tidak akan dilihat oleh Allah, dan tidak akan dibersihkan dirinya dari dosa-dosanya. Kalau saja seorang tidak sombong dia melakukan hal itu, itu sudah merupakan perbuatan tercela. Apalagi jika dicampuri dengan sifat sombong dan angkuh. Dalam arti dia memanjangkan pakaiannya agar manusia melihat bahwa dia orang kaya, bahwa dia orang mampu, bahwa dia adalah orang yang nomor satu. Jadi untuk menunjukkan kesombongannya, tentu ini lebih dosa. Dosanya lebih besar. Tentang masalah ini, janganlah kita gampangkan. Yaitu masalah memanjangkan pakaian sampai menutupi kedua mata kaki. Bahkan melewati itu. Dahulu para sahabat memperhatikan masalah ini. Bahkan di saat mendekati kematian. Contohnya adalah Al-Khalifah Rashid, Amirul Mukminin, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ketika dalam keadaan sakit karena ditusuk oleh seorang majusi kafir yang membunuh beliau dalam keadaan sakit karena tusukan itu, ada seorang pemuda yang masuk menziarahi beliau, menjenguk beliau. Lalu beliau melihat pemuda itu memakai pakaian yang menutupi kedua mata kakinya. Maka beliau mengatakan perkataannya yang masyhur. Kata beliau, ya hulam atau ya syab, ya ayuh syab, irfa thawbak. Angkatlah, wahai pemuda, angkatlah bajumu. Yang ditinggikanlah. Fa'indahu atqa atau angqa li thawbi wa atqa li rabbi. Karena sungguhnya jangan engkau meninggikan pakaianmu itu, yakni di atas mata kaki, itu lebih bersih bagi pakaian itu dan lebih bertakwa terhadap Tuhanmu. Ini suatu peringatan luar biasa. Seorang khalifah Amirul Mukminin dalam keadaan lemah, dalam keadaan akan meninggalkan dunia ini, tetapi masih dan terus menegakkan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Maka janganlah kita gampangkan. Kalau ada teman kita, ustadz kita, kiai kita menegur, menasihati, agar kita tinggikan pakaian kita, tidak menutupi kedua mata kaki kita, terimalah nasihat yang baik itu. Katakanlah, jazakallah khairan. Semoga Allah memberi balasan yang baik bagi anda, karena anda telah menasihati saya. Jangan malah menentang atau berdalih dengan berbagai macam dalih untuk menghalalkan perbuatan kita. Tidak. Ini sikap yang kurang baik. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang dilarang bersumpah dengan sumpah yang palsu dalam rangka melariskan jual belinya. Ini termasuk hal yang dilarang. Kemudian orang yang menyebut-nyebut tentang sedekah yang dia berikan, ya tentu dengan tujuan yang tidak benar, ini akan menghapus ganjaran dan pahala dari amal yang dia lakukan. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab tentang adab-adab berpakaian ini, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-isbalu fil izar wal qamis wal imamah man jarra syai'an khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Hadis dari Imam Abi Daud, Nasa'i, dan sanad yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, al-isbal, memanjangkan sesuatu, contohnya adalah izar, kain, sarung, thawb, jubah, demikian pula gamis atau sorban, barang siapa yang melebihkannya secara berlebihan, khuyala'a, karena untuk menunjukkan kesombongannya, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat kelak. Allah tidak akan melihatnya dengan pandangan rahmat dan kasih sayang Allah. Ini pun menegaskan hadis yang sebelumnya, salah satu dari apa yang dibahas pada hadis tersebut di atas. Jadi intinya, kita dalam berpakaian dilarang berlebihan. Melebih-lebihkan panjangnya, melebih-lebihkan modelnya, hanya untuk kesombongan, untuk dilihat orang, untuk melihat dirinya lebih dari yang lainnya, ini akan berdampak buruk. Pakaian sederhana, secukupnya, rapi, bersih, itu sudah mencukupi seorang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Abu Jurayj bin Sulaim radhiyallahu an. Beliau berkata, yang berkata ini adalah Abu Jurayj, ra'aitu rajulan yasdurun nasa an ra'yihi. Kata Abu Jurayj radhiyallahu anhu, aku melihat seseorang yang dia ini selalu dikedepankan oleh manusia dalam pendapatnya. La yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Tidaklah dia mengucapkan satu kalimat melainkan mereka memakainya, mereka menerimanya, mereka mengamalkannya. Qultu man hadza? Maka aku bertanya, siapakah orang ini? Qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, orang ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar perkataan itu, maka Abu Jurayj bin Sulaim radhiyallahu anhu kemudian berkata, qultu, aku katakan, alaikas salam ya Rasulullah, alaikas salam ya Rasulullah. Beliau mengucapkan kalimat ini dua kali, yakni semoga salam untukmu wahai Rasulullah. Jadi alaikas salam, alaikanya didahulukan, baru kata assalam. Qal, mendengar ucapan Abu Jurayj, maka Rasulullah SAW kemudian berkata, la taqul alaika assalam. Jangan kamu ucapkan atau kamu katakan alaika assalam. Alaika assalam tahiyyatul mauta. Kata alaikassalam itu adalah untuk orang yang meninggal, orang yang telah mati. Qul assalamu alaik. Tetapi katakanlah assalamu alaik. Ucapkanlah assalamu alaika. Jadi assalamnya didahulukan, bukan alaika yang didahulukan dalam mengucapkannya. Assalamu alaika. Jadi katakanlah assalamu alaika. Qal. Kemudian kata Abu Jurai, qultu, aku berkata, anta Rasulullah, apakah engkau ini Rasulullah? Qala ana Rasulullah. Kata beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Rasulullah, aku adalah Rasul utusan Allah. Alladhi idza asabaka durrun fada'awtahu kashafahu anka. Yang mana apabila engkau tertimpa suatu hal yang buruk, fada'awtahu, kemudian engkau mohon kepadanya, kashafa anka, maka dia akan menyingkap, akan menghilangkan apa yang menimpamu. Wa idza asabaka amun, amu sana, fada'awtahu ambataha laka. Dan apabila engkau tertimpa musim paceklik, panas terik yang luar biasa, yang tidak ada hujannya pada suatu tahun, lalu kemudian engkau berdoa kepadanya, maka dia akan menumbuhkan tanaman bagimu, yakni dengan menurunkan hujan. Wa idza kunta bi ardi faqrin aw bi ardi qafrin aw falatin. Dan dialah yang apabila engkau sedang berada dalam suatu tempat, suatu tanah tandus, di tanah lapang, di padang pasir, fa dhallat ra'ilatuka, kemudian kendaraan yang engkau tumpangi hilang, untamu pergi, lari meninggalkanmu, fada autau, kemudian engkau mohon kepadanya, itu kepada Allah, raddah alaika, maka dia akan mengembalikan kendaraanmu atau untamu yang pergi itu, yang lari menghilang tersebut. Qal, kata Abu Jurai, qultu, i'ad ilayya. Aku katakan pada dia, aku ingin buat janji denganmu, yakni membaiatmu, agar engkau, yakni berjanji sesuatu pada aku. Qal, kata Nabi SAW, la tasubbanna ahadan, jangan sekali-kali engkau mengata-ngatai seseorang. La tasubbanna ahadan. Ini wasiat Nabi SAW kepada Abu Jurai. La tasubbanna ahadan. Jangan sekali-kali engkau mengata-ngatai, engkau mencaci maki seseorang. Qal, kata Abu Jurai, fama sababtu ba'dahu hurran wala abdan wala ba'iran wala syatan. Maka semenjak itu aku tidak pernah lagi mengata-ngatai baik orang merdeka, ini aku tidak pernah lagi mengata-ngatai seseorang, baik itu orang merdeka atau dia seorang budak. Bahkan aku tidak pernah mengata-ngatai pada seekor unta atau kambing. Wala tahkirunna minal ma'rufi syai'an. Kemudian kata Nabi SAW kepada Abu Jurai, dan janganlah sekali-kali engkau meremehkan suatu kebaikan, walaupun sedikit. Wa antukallima akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhuka, dan hendaklah engkau berbicara dengan saudaramu dalam keadaan wajahmu berseri ketika berbicara dengannya. Inna dzalika minal ma'ruf, yang demikian itu termasuk perbuatan yang baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, وارفع إزارك إلى نصف الساق. Dan tinggikanlah pakaianmu, sarungmu, sampai ke pertengahan betis. Sampai pertengahan betis. Fa in abaita fa ilal ka'bain. Kalau engkau enggan meninggikan pakaianmu sampai pertengahan betis, maka di batas mata kaki, batas yang atas. Fa ilal ka'bain. Maka sampai di batas mata kaki. Inna dzalika minal ma'ruf, sungguh yang demikian itu termasuk hal yang ma'ruf, hal yang baik. Kemudian kata Nabi SAW, wa iyyaka wa isbal al izar. Janganlah, hati-hatilah engkau dari memanjangkan pakaianmu atau sarungmu sampai menutupi kedua mata kaki. Fa innaha minal makhilati. Karena sungguhnya perbuatan tersebut termasuk perbuatan sombong. Wa inna Allah la yuhibbul makhilah. Sedangkan Allah tidak menyukai perbuatan kesombongan itu. Wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika. Dan apabila ada orang yang dia mengata-ngataimu, dia mencaci makimu, wa ayyaraka, dan dia mencelamu dengan sesuatu yang dia tahu tentang apa yang ada dalam dirimu, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi, maka janganlah sekali-kali, atau janganlah engkau membuka aibnya dengan sesuatu yang engkau ketahui pada dirinya. Fa innama wabalu dhalika alaih. Karena perbuatannya ketika dia membuka aibmu, dampaknya akan mengenai dirinya sendiri. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang mulia, hadis yang banyak memberikan kepada kita pelajaran, banyak memberikan kepada kita tuntunan adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Jurai, yang juga tentu untuk kita semuanya sebagai umat Rasulullah SAW. Nah, di dalam hadis ini kita melihat apa yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Jurai bin Sulaim radhiyallahu an. Pertama, ketika Abu Jurai bertanya siapa orang ini, maka diberitahukan oleh para sahabat bahwa dia adalah seorang, bahwa dia adalah Rasulullah. Maka ini hal yang dibolehkan kita bertanya tentang orang yang kita tidak ketahui siapa orang itu. Kemudian permasalahan berkaitan dengan salam. Ketika Nabi Sallam menegur Ketika Nabi Sallam menegur Abu Jurai, tatkala dia mengatakan alaikas salam, kata Nabi Sallam, janganlah mengatakan alaikas salam. Karena alaikas salam itu adalah ucapan salam untuk orang-orang mati. Ini bukan secara mutlak. Karena ada riwayat yang sahih, Nabi mengajarkan sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita salam ketika masuk dan ketika kita ziarah kuburan. yaitu yang mengatakan assalamu alaikum ahla diyar. Ini menunjukkan bahwa assalamu alaikum juga diucapkan untuk orang yang telah meninggal. Karena ada sebagian orang yang berdasarkan hadis ini, mereka kalau masuk kuburan, mereka mengucapkan alaikassalam atau alaikumussalam. Ini mengucapkan salam kepada orang-orang meninggal. Padahal ada tuntunan yang lain, yaitu adab ketika masuk kubur yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz yang sebaliknya. Justru seorang dianjurkan oleh Nabi Sallam kalau berziarah ke kuburan mengucapkan assalamu alaikum ahla diyar atau assalamu alaikum ahla dari ahla da ahla assalamu alaikum ahla dari qaumin mu'minin. Jadi dengan mendahulukan kata assalamu baru alaikum. Jadi ini hal yang dibolehkan. Artinya seorang ketika ziarah kubur dia mengucapkan assalamu alaikum. Bukan dia mengatakan alaikumussalam, tapi assalamu alaikum, karena ini tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini yaitu penanaman akidah oleh Rasulullah SAW terhadap Abu Jurayj. Ketika Abu Jurayj bertanya siapa, apakah engkau Rasulullah? Kata Nabi SAW, ya aku ini Rasulullah. Kemudian beliau menjelaskan tentang siapa sih Allah itu. Alladhi idza asabaka dhurrun fada'awtahu kashafahu anka. Allah itu adalah zat yang apabila ada suatu hal musibah menimpa dirimu, kemudian engkau berdoa kepadanya, itu kepada Allah, maka dia akan menghilangkan, akan menyingkap, akan menyingkirkan sesuatu yang menimpa dirimu itu, musibah tersebut. Allah akan menyingkapnya, menyingkirkannya, menghilangkannya dari dirimu. Dan dia pula yang apabila engkau terkena, tertimpa suatu musim yang kemarau yang panjang, kemudian engkau minta kepada Allah agar Allah turunkan hujan, maka dia pula yang akan kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untukmu. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, dan apabila Allah itu apabila engkau berada di suatu tempat yang merupakan padang pasir, padang yang tandus, lalu hilang kendaraanmu, entah ontamu atau kudamu atau keledaimu, menghilang pergi meninggalkanmu, kemudian engkau berdoa kepadanya agar dia mengembalikan kendaraanmu itu, maka dia akan mengembalikannya kepadamu. Maka seorang dalam hal ini, apalagi orang muslim, marilah kita bergantung kepada Allah. Apabila seorang tertimpa sesuatu musibah yang menimpa dirinya, janganlah minta kepada orang mati, janganlah minta kepada selain Allah. Mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, zat yang maha hidup. Dia yang akan mengangkat musibah itu dari seorang, bukan yang lainnya. Seorang mengalami kesulitan dalam kehidupannya, mintalah kepada Allah dengan tidak meninggalkan sebab, yaitu dengan bekerja, tapi berdoa. Tidak hanya bekerja, tapi berdoa, minta kepada Allah Azza wa Jalla, mohon kepadanya. Ini menunjukkan tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat beliau, terutama para sahabat yang hidup bersama beliau. Sayang, kita ini masih menjumpai kaum muslimin banyak melakukan perbuatan-perbuatan syirik, kebergantungan kepada selain Allah, mohon kepada selain Allah, berbicara dengan selain Allah, mengadu kesulitan mereka kepada orang-orang yang tidak bisa berbuat sesuatu. Ini perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat kita dan bertentangan dengan akal yang sehat. Maka bergantunglah pada Allah, mintalah pada Allah dalam setiap ujian yang Allah berikan padamu. Jangan engkau menggantungkan nasibmu kepada selain Allah, tetapi kembali pada Allah, minta pada Allah, bangun di malam hari, sholat tahajud, berdoa pada Allah, menangis pada Allah, minta diberikan jalan keluar. Itu lebih bermanfaat dan itu hakikat tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, di antara adab seorang muslim, dia menjaga lisannya, menjaga lisannya dari mencaci maki, dari mengata-ngatai orang lain, bahkan kepada benda mati sekalipun. Kadang-kadang ada orang, dia ngurusi sesuatu benda. Contohnya misalnya dia mengurusi binatang. Kadang-kadang binatang itu tidak nurut, maka kemudian dia mengata-ngatai binatang itu. Mungkin dia laknat binatang itu. Jadi kadang-kadang demikian. Oleh karena itu di sini kata Abu Jurai, ketika aku minta kepada Rasulullah agar beliau memberikan kepada aku sesuatu, ya, yang bisa aku lakukan, maka yang pertama kali diarahkan oleh Rasulullah yaitu perkataan beliau, la tasubbanna ahadan. Janganlah sekali-kali engkau mengata-ngatai, engkau mencaci maki seseorang. Itu kata Nabi SAW. Maka kata Abu Jurai, semenjak itu, semenjak wasiat Nabi SAW ini, aku tidak pernah mengata-ngatai seseorang. Baik itu orang merdeka, baik itu seorang budak, baik itu bahkan pada binatang, pada unta, atau pada kambing, aku tidak pernah mengata-ngatai mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana para sahabat di dalam melaksanakan perintah Nabi SAW, mereka segera melakukannya, tidak menunda-nunda, tidak menakwilkan dengan otak-otak mereka, akal-akal mereka sempit, tidak. Tetapi mereka selalu sami'na wa ato'na, kami mendengar dan kami taat kepada Rasulullah. Itulah sifat mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, manusia termulia, generasi terbaik, manusia termulia setelah Rasulullah. Generasi terbaik adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Maka celakalah orang-orang yang mencaci maki mereka, orang-orang yang meremehkan mereka, orang-orang yang membenci mereka. Yang membenci para sahabat adalah munafik. Karena para sahabat radhiyallahu anhum mempunyai andil besar di dalam meneruskan perjuangan Nabi SAW dalam menyebarkan Islam ke seantero dunia ini adalah dari perjuangan mereka setelah wafatnya Nabi SAW. Perjuangan para sahabat. Maka orang yang membenci para sahabat, mendiskreditkan sahabat, apalagi mencaci maki, mengata-ngatai para sahabat Rasulullah adalah kaum munafikin dalam umat ini. Mereka menyusup masuk dalam umat ini. Tidak diragukan kemunafikannya. Tetapi orang mencintai para sahabat, membela kehormatan mereka, Itulah orang-orang mukmin yang beriman pada Allah dan Rasulnya, yang beriman pada Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim telah memberikan rekomendasi tazkiyah tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka jangan sampai kita mengikuti aliran-aliran sesat yang menyesatkan kita dari jalan yang benar, dari jalan yang kaum mukminin, para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang pertama yang memeluk Islam. Maka orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat, itulah kaum mukminin. Maka sungguh dan sangat lucu, sangat jahil orang-orang yang kemudian mencela para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, atau meremehkan, atau mengeluarkan segolongan kaum muslimin yang mereka mengikuti para salafus saleh, dikeluarkan dari ahlu sunnah. Subhanallah, alangkah bodohnya, alangkah jahilnya orang-orang itu. Walaupun mereka menganggap diri mereka pintar, alim, dan sorban-sorban besar, dan jubah-jubah besar mereka bikin muktamar, mengeluarkan ahlu sunnah, atau mengeluarkan para salafiyun, orang-orang berpegang pada Quran dan sunnah, dan para manhaj para sahabat, dikeluarkan dari ahlu sunnah. Sungguh menjadikan orang yang mengerti menangis karena kejahilan mereka, atau karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Subhanallah. Orang-orang yang menyesatkan para pengikut sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka merupakan pokok dari agama ini, mereka keluarkan, mereka sesatkan. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa yang berbicara bukan lagi akal yang sehat, bukan lagi dalil yang benar, tetapi hawa nafsu yang berbicara. Sehingga yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik, yang jujur dikatakan dusta, yang dusta dikatakan jujur, yang munafik dikatakan mukmin, yang mukmin dikatakan munafik. Na'udzubillah min dalik. Mari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah pelajari agama Allah dari sumbernya, Quran dan sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, para pendahulu kita yang soleh, yang telah dijamin oleh Allah surga bagi mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dari kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah yang sudah mendapat jaminan Allah ridha pada mereka, dan mereka ridha pada Allah. Maka orang-orang yang mengikuti mereka, itulah yang insya Allah juga mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga diambil dari hadis ini, janganlah kita gampangkan suatu kebaikan. Walaupun kita anggap itu kecil, lakukanlah, kerjakanlah. Jangan meremehkan. Jangan meremehkan suatu amal kebaikan. Kemudian juga dalam hadis ini termasuk terdapat ancaman atau larangan seorang memanjangkan pakaiannya, entah itu sarung atau jubah atau celana, sampai menutupi kedua mata kakinya, bahkan sampai ke lantai. Dan ini khusus bagi laki-laki. Alangkah baiknya kita taat pada Allah dan Rasulnya, kita meninggikan. Tidak perlu terlalu tinggi sebagaimana disebutkan di sini. Paling tidak, yakni tidak menutupi mata kakinya. Ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Aku lukau lihada. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwatul iman, para pendengar dan pemirsa Radio Televisi Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah pembahasan tentang sebagian adab-adab dalam berpakaian, kajian yang disampaikan oleh Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kepada beliau kami sampaikan terima kasih wa jazakumullah khairan atas kajian yang telah disampaikannya. Para pendengar dan pemirsa sekalian, pada kesempatan pagi hari ini tidak ada pertanyaan yang dikirimkan oleh pendengar kita, dan karena itu kita langsung minta kepada beliau untuk memberikan ikhtitam atau kesimpulan dari kajian yang disampaikannya, dan kemudian kita akhiri rangkaian dari kajian ini. Kepada beliau kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuran. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal penting yang disebutkan dalam hadis ini yang baru kita dengar, yaitu tentang bimbingan Nabi SAW kepada kita. Kata beliau pada akhir hadis ini, dan seandainya ada seseorang yang mengata-ngataimu, yang membuka aibmu karena dia tahu aibmu dan cacatmu, maka engkau jangan membalas dia. Jangan engkau juga membongkar dan membuka aibnya, padahal engkau tahu aibnya. Jangan. Tapi engkau tutup aibnya dia. Walaupun dia membuka aibmu, membongkar cacatmu, jangan engkau balas dengan perbuatan yang sama. Biarkan Allah yang menghukuminya nanti dari kiamat kelak. Karena apa yang diucapkan, yang dia sebarkan dari aibmu, itu dampaknya, akibatnya akan mengenai diri sendiri. Satu wasiat yang luar biasa. Dan tidak setiap orang mampu melaksanakan wasiat Nabi SAW ini. Tidak mudah seorang dibongkar aibnya, disebarkan cacatnya, sementara dia tahu cacat orang yang menyebarkan aibnya, kemudian dia diam. Ini suatu hal yang sulit. Tetapi ini yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu apabila seorang disebarkan aibnya, hendaklah dia bersabar. Hendaklah dia kembalikan kepada Allah Ta'ala. Dia menahan lisannya. Dia bersabar. Jangan sampai dia melakukan perbuatan yang sama dan menyebarkan aib orang yang menyebarkan aibnya. Tapi hendaklah dia ambil sikap sabar. Dia sabar kepada Allah Ta'ala. Dan ini tentu ujian, memerlukan jiwa yang besar untuk mampu menahan hawa nafsu, untuk mampu menahan emosi, dan untuk mampu mengendalikan diri. Ini yang terpenting. Dan ini wasiat yang luar biasa dari Nabi SAW. Semoga kita bisa mendapatkan, mengamalkannya, dan semoga kita menjadi pengikut beliau yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan mencintai beliau, dan mencintai para sahabat radhiyallahu anhum. Dan semua kita dikumpulkan dengan mereka, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang soleh yang mengikuti mereka dengan baik. Aku lakau lihada, lebih kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.